Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwati fillah wa akhwati fi rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada siang hari atau pagi hari ini kita akan membahas dua permasalahan yang sering ditanyakan. Terkhusus ana banyak mendapatkan pertanyaan yang terkait dengan permasalahan gadai dan juga jual beli, terkhusus jual beli kredit atau yang semisalnya. Maka insya Allah pada kesempatan kali ini kita dengan waktu yang ada mudah-mudahan mencukupi untuk kita membahas dua permasalahan ini. Kita atau ana akan mengambil pembahasan ar-rahn atau gadai dari kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi milik Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Walaupun tidak kita baca semuanya ya. Kita mulai dahulu dari pembahasan rahan atau gadai. Di sini disebutkan oleh Syekh Saleh Fauzan apa yang dimaksud dengan ar-rahn? Qala war-rahnu syar'an. Ar-rahnu atau gadai dari sisi istilah syar'i yaitu tawsiqatu dainin bi'ainin. Tawsiqatu dainin bi'ainin. Yumkinu istifa au yumkinu istifa'uha minha au min samaniha. Yaitu rohan itu pada hakikatnya suatu hutang, namun diperkuat agar lebih dipercaya dengan suatu barang atau harta yang memungkinkan untuk dijual. Ya. Memungkinkan untuk dijadikan sebagai barang transaksi. Karena fungsi dari gadai itu sebagai penjamin. Kita mengetahui gadai ini bisa masuk kepada jual beli atau murni pinjaman. Dua-duanya dalam rangka menjamin sesuatu yang tidak terjadi pada saat itu. Yang namanya pinjaman atau hutang jual beli berarti uang dikembalikan atau dibayar pada masa yang akan datang. Tentunya syariat yang mulia ini dengan aturannya yang begitu sempurna dan begitu luar biasa menjaga dan melindungi hak-hak dari setiap orang, termasuk di sini hak-hak penjual, hak-hak pembeli, hak-hak orang yang berhutang dan hak-hak orang yang menghutangi. Nanti akan datang insyaallah perbedaan antara rohen atau gadai ketika jatuhnya pada murni pinjaman atau ketika jatuhnya pada hutang jual beli. Nah, namun syahidnya di sini bagaimana Islam melindungi hak orang yang memiliki barang atau memiliki uang. Ketika barangnya dibeli atau uangnya dipinjamkan, maka syariat mengatur di antara aturannya dalam rangka melindungi hak dari orang tersebut, disyariatkan rohen, jaminan. Sehingga orang yang menghutangi tidak ada kekhawatiran uangnya hilang. Atau orang yang berjual beli tidak ada kekhawatiran barangnya tidak dibayar. Dalam beberapa konteks, jatuhnya gadai atau rohen itu pada jual beli sebagaimana ayat dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam juga pernah ishtara ta'aman min yahudiyan farahana dir'ahu indahu. Au ishtara Rasulullah inna au anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ishtara ta'aman farahana dir'ahu inda yahudi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membeli makanan kepada seorang Yahudi dengan cara menggadaikan baju besinya. Jaminannya yaitu baju besinya. Dalam ayat tadi juga disebutkan, ya wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian berhutang piutang, maka syaratnya yaitu untuk ditulis, ada perjanjian. Ya. Dalam ayat-ayat berikutnya, jadi kita mengetahui salah satu cara membuat kedua belah pihak itu tenang itu dengan adanya perjanjian, ya, tertulis. Ada saksi, ada penjual, pembeli atau orang yang menghutangi dan yang dihutangi dan segala macamnya tertulis jelas dan yang lainnya. Apabila tidak ada, maka kata Allah Subhanahu wa taala, fa illam tajidu katiban farihanum maqbudah. Kalau ternyata kalian tidak mendapati orang yang bisa menulis perjanjian tersebut, artinya tidak, perjanjian tersebut tidak tertulis, ya, karena satu hal dan yang lainnya, maka apa yang membuat orang tersebut tenang? Farihanum makbudah. Dengan cara rihan, murahana, penggadaian, makbudah, yang dipegang. Maka dari sini kita mengetahui bahwa hukum asalnya barang gadaian itu diserahkan kepada al-murtahin. Al-murtahin itu orang yang menghutangi. Harus diserahkan. Nah. Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan di sini, wa yustara li sihhati aw wa yustaratu li sihhati ar-rahni ma'rifatu qadrihi wa jinsihi wa sifatihi wa an yakuna ar-rahinu jaizat tasarruf malikan lil marhun aw ma'dhunan lahu fihi. Dipersyaratkan untuk keabsahannya rahn gadai. Ya, sudah tahu tadi kita ya definisi dari rahn. Rahn itu utang dengan jaminan. Kurang lebih seperti itu. Apa? Harus tahu ma'rifah qadrihi. Berapa yang mau digadaikan? Ukurannya, harganya, barangnya, jinsihi wa sifatihi. Nah. Kemudian ar-rahin, orang yang menggadaikan itu memang orang yang jaizut tasarruf. Orang yang memang boleh untuk berbuat rahan. Siapa itu? Ya orang yang akil, dewasa, ya, bukan orang gila, bukan anak-anak, atau dia itu bukan orang yang bangkrut. Karena kalau sudah bangkrut, hartanya tertahan. Nah, nanti akan ada ahkam tersendiri. Jadi orang yang menggadaikan itu orang yang sifatnya seperti ini. Malikan lil marhun. Memang dia pemilik barang yang digadaikan. Menggadaikan barang orang lain. Nah, ini haram. Ya. Walaupun itu barangnya istrinya. Selama barang tersebut bukan barang milik dia, hukum asalnya tidak boleh. Karena itu bukan kepemilikan dia. Termasuk di sini barangnya istri. Barang yang memang murni milik sang istri. Ya. Atau ma'dhunan lahu fihi. Atau memang dia bukan pemilik barang, namun dia orang yang memang memiliki kuasa, diizinkan untuk menggadaikan barang tersebut. Entah wakilnya, atau agennya, atau manajernya misalnya. Nah, ini syarat dari orang yang menggadaikan. Kemudian kata Syekh, wa yushtaratu fil 'ainil marhunah an takuna mimma yasihhu bai'uhu. Dipersyaratkan barang yang hendak digadaikan itu barang yang memang sah untuk diperjualbelikan, bisa untuk diperjualbelikan. Liyatamakkana minal istifa minar rahn, agar nanti bisa ya memiliki nilai ya imbang dengan barang atau hutang yang hendak dia pinjamkan. Dalam beberapa kalam ulama disebutkan bahwa barang yang digadaikan itu minimalnya harganya itu kalau tidak sama maka dia lebih tinggi dari uang yang di atau nilai uang yang dihutangkan. Nah, dan ini memang secara kebiasaan manusia rata-rata maunya seperti itu. Karena biar tidak rugi. Makanya antum kalau ke pihak-pihak yang menggadaikan, dia akan menaksir barang tersebut di bawah atau memberikan hutangan dengan biasanya harga minimal dari barang yang digadaikan. Ya kan? Sepeda motor, apa misalnya? NMAX. Tahun 2016, itu sekarang misalnya harganya 17 jutaan misalnya. Nah, ya sudah. Yang dihutangkan, ya 17 jutaan. atau di bawahnya itu. Nah, kemudian juga namanya rohen itu boleh dipersyaratkan ketika akad atau setelah akad. Entah akad jual beli yang sistemnya kredit atau hutang, atau akad pinjam meminjam. Boleh bersamaan ketika akad atau setelahnya. Terjadi transaksi jual beli kredit, selesai, setelah itu orang yang menjual baru mikir, wah ini saya harus dapat ketenangan nih, betul apa enggak ini nanti dibayar. Kemudian dia mengajukan rohan. Ini juga boleh. Sah-sah saja. Nah, yang berikutnya, yang namanya rohan itu sifatnya mengikat pada pihak yang rohan itu, ya sudah kita pakai bahasa rohan ya, yaitu gadai ya. Sifatnya mengikat pada pihak yang menggadaikan saja. Artinya berarti orang yang berhutang. Ketika sudah sepakat barang tersebut digadaikan, maka orang yang berhutang terikat dengan kesepakatan tersebut. Adapun orang yang menghutangi, berarti orang yang menerima gadai tersebut, ini tidak terikat. Artinya tidak terikat apa? Ya sah-sah saja apabila kemudian pada perjalanan waktunya dia mengatakan, sudah anak gak butuh, silahkan. Anak gak perlu, saya tidak perlu barang ini digadaikan ke saya sudah percaya dengan Anda. Atau ya sudah saya tidak butuh dengan adanya jaminan ini. Ini sah-sah saja. Ya. Boleh. Adapun pihak yang berhutang dan yang menggadaikan ini terikat. Nah, selama pihak yang satunya tidak melepaskan haknya, maka orang yang menggadaikan atau orang yang berhutang ini harus terus terikat dengan kesepakatan ini. Nah, yang berikutnya, kata Syekh Saleh Fauzan hafizahullah ta'ala, wa yajuzu an yarhan nasibahu min aynin mushtarikah bainahu wa baina ghairihi. Barang yang digadaikan boleh dalam bentuk saham pada kepemilikan barang. Ada orang punya mobil berserikat. Sekarang mobil itu misalnya dipakai usaha. Fulan dengan fulan. Ya. Beli mobil. Sahamnya setengah-setengah. Nah, mobil itu kan milik berdua berarti. Ya kan? Salah satunya kemudian butuh duit, dia hutang kepada orang lain. Butuh duit, hutang kepada orang lain. Jaminannya yang digadaikan bagian saham yang dia miliki dari mobil tersebut. Ini pun boleh. Ya. Nah. Yang berikutnya terkait dengan rohan. Kalau sudah terjadi kesepakatan, maka wala yanfadhu atau wala yunfadhu tasarrufu ahadit tarafain al-murtahin awirrahin fil aynil al-marhuna illa bi'idni at-tarafil akhar. Baik. Sudah tahu ya, barang yang digadaikan hukum asalnya diserahkan kepada orang yang menghutangi. Ya, serahkan kepada yang menghutangi. Apabila tidak bisa diserahkan, karena itu berbentuk tanah atau yang lainnya, atau kayak tadi, misalnya bagian mobil, karena bukan milik sendiri, maka ya, wasaik, bukti dari kepemilikan tersebut, entah sertifikat atau BPKB dan yang lainnya, ini yang diserahkan. Ya kan? Sudah? Maka, apabila sudah seperti ini, tidak boleh masing-masing pihak bertindak, berbuat pada barang yang digadaikan. Berarti, orang yang menggadaikan barang tersebut tidak bisa berbuat untuk kemudian transaksi memakai barang yang digadaikan, entah dijual misalnya, ya, atau digadaikan lagi. Mengapa? Contohnya kalau dijual, ya karena walaupun itu barangnya dia, namun barang tersebut digadaikan dalam rangka agar orang yang menghutangi merasa tenang. Kalau itu dijual, kehilangan hak ketenangan tersebut. Maka, walaupun orang yang menggadaikan tersebut adalah pemilik barang, tidak boleh dia melakukan transaksi atau yang lainnya terhadap barang yang digadaikan. Begitu pula, orang yang menggadaikan, dia si pemilik barang, tidak boleh juga untuk berbuat orang yang menghutangi, berarti orang yang digadaikan kepadanya barang tersebut, tidak boleh juga untuk kemudian berbuat, bertindak terhadap barang gadaian tersebut. Ya, masing-masing tidak boleh bertindak terhadap barang tersebut, kecuali dengan seizin pihak yang lainnya. Jadi, kalau mau berbuat, bertindak, harus izin kepada pihak yang satunya. Kalau pihak yang satunya tidak ridha, tidak mengizinkan, maka terlarang. Nah, baik. Ini yang terkait dengan penggadaian. Jadi kita tahu barang yang digadaikan itu adalah masih milik orang yang menggadaikan. Nah, maka dari sini kita beranjak kepada permasalahan berikutnya. Bagaimana hukum memanfaatkan barang yang digadaikan oleh orang yang menghutangi? Si A menggadaikan barangnya ke si B. Boleh enggak si B ini memanfaatkan barang ini? Ya. Paham ini ya? Ini dibagi menjadi dua jenis. Pertama, barang yang memang dia butuh untuk dinafkahi. Berarti seperti makhluk hidup. Berarti seperti sapi, kambing, kuda, unta, ayam, misalnya. Boleh enggak sih orang yang menghutang ini memanfaatkannya? Hukum asalnya, barang yang digadaikan itu tanggung jawab dari pemilik barang. Hal-hal yang terkait dengan barang tersebut, hukum asalnya tanggung jawab pemilik barang. Ya. Makanya disebut oleh para ulama, apa saja yang dibutuhkan dalam rangka agar barang tersebut tidak rusak, tidak hancur, maka itu hukum asalnya tanggung jawab pemilik barang. Ya dia yang harus merawatnya, karena ini miliknya dia, barangnya dia. Baik, namun sekarang apabila pemilik barang jauh, pemilik barang kerepotan, nah, akhirnya kambing digadaikan ke fulan. Wah, pemilik kambing enggak bisa setiap hari merawat kambingnya ya, karena sekarang ditaruh di fulan. Nah, fulan ini akhirnya yang merawat kambing tersebut, memberi makan setiap hari. Ya kan? Seperti itu. Dalam kondisi seperti ini boleh enggak sih kambing ini dipakai, diambil susunya kalau kambing betina tentunya. Nah, atau kalau kuda atau unta, boleh enggak sih selain diambil susunya kalau betina juga ditunggangi, dipakai untuk berkendaraan? Maka jawabannya boleh. Maka jawabannya boleh untuk dimanfaatkan. Kuda boleh untuk ditunggangi. Kambing boleh untuk diambil susunya. Unta boleh ditunggangi atau diambil susunya. Dengan syarat sebatas uang atau nafkah yang dia berikan dalam rangka kehidupan barang yang digadaikan. Ditaksir berarti. Kebutuhan seekor unta untuk berjalan, nah ini tentunya ya kalau sudah terbiasa ya mudah. Nah, kebutuhan seekor unta, dia pakai unta jalan-jalan di kota pas, untuk ke pasar misalnya ya. Jadi kurang lebih jaraknya 5 kilo atau 10 kilo. Kebutuhannya itu makan rumput sekitar rumput seharga atau sebanyak berapa kilogram misalnya. Dia menafkahkannya dalam sehari, unta tersebut butuh makanan berapa, silahkan dipakai sebatas kadar nafkah yang diberikan itu. Susu juga diambil, ya silahkan diminum sebatas kadar kebutuhan kambing tersebut, makannya itu sehari butuh berapa. Ya. Nah, ini enggak ada masalah. Namun dengan perkiraan yang semisal dengan itu. Jadi boleh dimanfaatkannya itu sebatas sesuai dengan nafkah yang dia keluarkan. Dia menafkahi kambing sehari 20.000 untuk makanannya. Ya silahkan kambing itu dipakai susunya, berkirakan yang susu itu ya kurang lebih 20.000-an. Misalnya seperti itu. Nah, ini jenis pertama. Apabila barang yang digadaikan itu butuh untuk dinafkahi. Jenis kedua, apabila barang yang hendak atau barang yang digadaikan tersebut bukan barang yang butuh untuk dinafkahi. Seperti itu. Entah itu tanah, entah itu kendaraan. Kendaraan itu butuh dinafkahi enggak sih? Mobil, motor, sepeda, dan yang lainnya. Dibiarkan begitu saja rusak enggak? Hah? Rusak? Masa? Kalau emang butuh untuk dirawat, ya silakan dia memakai sebatas perawatan. Ya saudara itu jangan mobil atau ya sepeda dah. Sepeda rusak enggak? Sepeda apa engkol sepeda gowes. Ya sudah atau tanah dah, tanah atau rumah dah seperti itu. Ya. Atau emas misalnya. Nah. Pokoknya intinya barang yang enggak butuh untuk dinafkahi dah, kurang lebih seperti itu. Ini boleh kan boleh enggak dimanfaatkan? Maka ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, apabila transaksi itu transaksi murni pinjaman. Menggadaikan karena dia butuh duit, kemudian pinjam. Ini jenis pertama. Ya. Maka, dan barangnya tidak butuh untuk dinafkahi. Ya. Maka jenis yang pertama ini dalam kondisi apapun tidak boleh orang yang menghutangi untuk memanfaatkan barang tersebut. Karena dia merasa dia yang menghutangi. Nah, ini tidak boleh secara mutlak. Orang pinjam duit, jaminannya sawah. Orang yang meminjamkan duit karena merasa dia menghutangi, ya sudah sawah ini saya pakai. Ini enggak boleh, ini haram. Ya. Karena intinya yang namanya pinjam meminjam itu kan bentuk ihsan. Orang meminjamkan itu ihsan. Kata Syekh Shalih Fauzan di sini menukilkan dari Ibnu Qayyim, ya. Nah, bahwa yang namanya hutang itu taqarrub, orang yang memberikan pinjaman itu ibadah. Pinjaman itu datang dalam beberapa riwayat, ini orang dua kali meminjamkan, hadisnya diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Itu sama dengan seperti orang yang bersedekah dua kali. Artinya memiliki nilai pahala. Ini suatu taqarrub, orang memberikan pinjaman. Kalau sudah sifatnya ibadah, berbuat baik, maka ya tidak boleh mengambil manfaat sedikit pun, ya, dari kebaikan dia. Nah, dia menghutangi, entah itu berupa duit, bunga, atau kelebihan, atau manfaat yang lainnya, sama seperti ini. Jadi nggak boleh sama sekali dia memanfaatkan, walaupun orang yang menggadaikan ridho, karena dalam masalah ini dan hal-hal yang lainnya dalam jual beli itu memang sangat mempengaruhi keridhaan kedua belah pihak. Namun bukan hanya itu satu-satunya yang dibolehkan oleh syar'i. Ada perkara lain yang lebih utama juga, yaitu apa? Keabsahan suatu akad itu harus di bawah naungan aturan syar'i. Nah, makanya disebutkan oleh para ulama, kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba. Setiap pinjaman yang di situ orang yang meminjamkan mendapatkan manfaat, maka itu riba. Nah, walaupun kita meminjam uang ke bank atau ke rentenir atau lintah darat, kita ridho ini. Dia ngambil keuntungan dari hutang tersebut. Nah, apalagi pihak banknya ya, memang dia pingin. Nah, kita ridho, dia ridho. Ya tetap saja yang namanya riba haram-haram. Walaupun kita ridho, sama-sama ridho. Nah, ya. Karena yang namanya hutang itu bukan jual beli, beda dengan jual beli. Orang mengatakan, ah, apa sih bedanya jual beli? Jual beli itu punya barang, dapat keuntungan. Masa enggak boleh memperjual belikan hutang? Ini persis dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Makanya mereka mengatakan, sebagaimana yang Allah sebutkan, Alladzina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathuhu syaitanu minal mas. Orang-orang yang menggunakan riba itu nanti di hari akhir tidak bisa berdiri kecuali sebagaimana berdirinya orang-orang yang kesurupan. Nah, di hari kiamat nanti kita sangat butuh untuk kita ini dikokohkan. Ini nanti di hari kiamat orang yang bermuamalah dengan riba ini enggak bisa berdiri kecuali berdirinya orang yang kesurupan. Bagaimana kalau orang kesurupan? Macam-macam sudah. Ya. Dzalika bi'annahum qalu innamal bai'u mislu riba. Yang demikian ini karena mereka mengatakan innamal bai'u mislu riba. Jual beli itu sama dengan riba. Maka kemudian Allah tegaskan, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan al-bai', jual beli, dan Allah mengharamkan riba. Sehingga enggak boleh. Walaupun kedua belah pihak ridha, namun apabila di situ ada unsur pelanggaran syar'i, maka terlarang. Nah, maka dari sini kita mengetahui apabila gadai tersebut dalam akad pinjam meminjam murni, maka walaupun kedua belah sama-sama ridha, kedua belah pihak sama-sama ridha, maka dilarang orang yang menghutangi untuk memakai barang tersebut selama barang tersebut bukan barang yang butuh untuk dinafkahi. Nah, jenis yang berikutnya, jenis kedua dari barang gadai yang tidak butuh untuk dinafkahi, yaitu apabila akadnya adalah akad jual beli. Orang menggadai A dengan B. A beli barang. A beli apa misalnya? HP. Atau beli rumah ke B dengan cara kredit hutang. Baik. Ini kan berarti sudah masuk pada akad jual beli. Hutangnya itu karena jual beli. Ya. A beli rumah ke B. Jaminannya apa? Dia menggadaikan tanah ke si B. Berarti akadnya apa? Jual beli. Baik. Kemudian si B ini ingin memanfaatkan tanah tersebut. Boleh apa tidak? Maka disebut oleh para ulama, apabila si A, orang yang memiliki barang, orang yang membeli dengan cara kredit, kemudian dia menjaminkan tanahnya itu, ridho, maka yang seperti ini boleh bagi orang yang menjual barang tersebut. Tadi jual belinya apa? Rumah. Dengan barang gadaian apa? Tanah. Ya. Karena penjual merasa ingin tenang. Bagaimana si B ini betul-betul membayar? Paham ini ya? Maka orang yang menjual ini kan digadaikan kepadanya tanah tersebut. Apabila si pemilik tanah, orang yang utang kredit itu ridho untuk barangnya atau tanahnya tersebut dipakai, yang seperti tidak ada masalah. Apabila akadnya akad jual beli, maka boleh bagi orang yang menghutangi itu untuk memanfaatkan barang gadaiannya. Selama pemilik barang ridho untuk dimanfaatkan. Mengapa? Boleh. Ya karena hukum asalnya tidak ada nas syar'i yang melarang. Hukum asal dari seluruh muamalah itu halal. Antum gak usah bingung dalam bermuamalah, pokoknya halal hukum asalnya. Kecuali apa-apa yang nas syar'i melarangnya. Sehingga segala macam bentuk muamalah itu hukum asalnya halal. Berbeda dengan ibadah. Ibadah itu hukum asalnya terlarang. Sampai datang dalil yang membolehkan ibadah tersebut. Nah, makanya kita gak bisa sholat sembarangan. Dengan tata cara sembarangan. Kecuali dengan aturan syar'i. Ya. Maka sama juga dengan muamalah kebalikannya. Karena tidak ada dalil syar'i yang melarang, maka silahkan. Nah, ini yang terkait dengan gadaian. Yang berikutnya, yang perlu diketahui ketika menggadaikan, barang yang digadaikan telah lewat tadi bersama kita, itu masih hak penuh, hak milik orang yang menggadaikan. Ya. Maka ketika jatuh tempo, kemudian orang yang berhutang tadi tidak bisa membayar, itu bukan terus kemudian langsung barang yang digadaikan itu diambil oleh orang yang menghutangi. Tidak. Mekanismenya bukan seperti itu. Tata caranya bukan seperti itu. Apabila jatuh tempo tidak bisa membayar, maka akhirnya hakim, ya, atau orang yang terpercaya, gak harus dari pemerintah, kalau dari pemerintah bagus, karena misalnya biar lebih kuat, atau siapa saja. Jatuh tempo tidak bisa membayar, maka mekanismenya itu, barang tersebut dijual. Dijual kepada siapa saja. Nah, dengan harga-harga normal biasa saja. Dijual, hasilnya hutangnya 17 juta. Yang digadaikan motor NMAX misalnya. Nah, jual NMAX tersebut. Karena tidak jatuh tempo tidak bisa membayar. Dijual NMAX tersebut. Ini dulu seperti ini caranya. Jual NMAX tersebut berapa lakunya? Ternyata lakunya 17,5. Ya sudah. 17 jutanya diserahkan kepada orang yang menghutangi, 500-nya miliknya orang yang menggadaikan tadi. Laku 18 juta, ya sudah 17 jutanya diserahkan. Atau 1 jutanya diambil kepada pemilik barang. Bagaimana kalau lakunya cuma 16 juta? Ya sudah 16 juta ini serahkan. Berarti masih hutang 1 juta lagi. Nah, makanya tadi disebutkan di awal, hukum asalnya itu barang itu kalau bisa yang senilai atau bahkan lebih. Nah, namun kalau misalnya aktualnya seperti itu, ya sudah. Berarti NMAX tadi dijual harga 16 juta, masih sisa 1 juta, itu menjadi tetap tanggungan, kewajiban orang yang berhutang untuk nanti mengembalikan lagi. Ya. Nah, ini kurang lebih gadai seperti itu. Jadi bukan langsung semata-mata barang tersebut dimiliki, tidak. Namun ada mekanismenya. Baik, sampai di sini ada yang mau tanyakan terkait gadai atau ada yang mau disampaikan, dipersilahkan. Nah, fadal Abu Sumayyah. Afan, bagaimana? Barang gadai yang butuh dinafkahi. Nah, gerobak, domba, nah, t Baik. Nah, sekarang permasalahannya barang yang digadaikan itu termasuk jenis barang yang butuh untuk dinafkahkan. Namun enggak bisa diambil manfaatnya. Domba jantan. Nah. Ya, ditaruh di orang yang menghutangi. Nah. Wah, domba ini enggak bisa diambil susunya, bisanya disembelih. Lah, sembelih mati akhirnya, rusak. Ya. Maka bagaimana yang seperti ini? Tadi telah kita sebutkan di awal, ini hukum asalnya adalah barang ini masih hak penuh, hak milik dari orang yang berhutang. Sehingga kalau tidak bisa, ya berarti itu teranggap atau sang orang yang memiliki barang harus untuk menafkahi. Kalau enggak bisa ya hutang. Kalau enggak mau, ya, enggak, jangan diterima barang gadaian dengan jenis tersebut. Nah, intinya siapa yang bertanggung jawab? Ya pemilik kambing. Karena itu merupakan barangnya dia. Seperti itu. Itu masih milik barangnya dia. Nah. Matinya kenapa? Kesamber? Nah, ini intinya begini. Entah barang gadaian dititipkan dan yang lainnya. Orang yang dititipi atau orang yang ditaruh barang gadaian tersebut, selama orang tersebut la mufarrid wa la muta'addi, tidak bermudah-mudahan dan tidak melampaui batas. Tidak bermudah-mudahan gimana? Masing-masing barang kebiasaannya berbeda memang. Misalnya kambing atau motor. Motor itu apabila diletakkan pada tempat penyimpanan yang memang kebiasaan setempat mengatakan bahwa itu aman, berarti masuk garasi misalnya, atau masuk rumah misalnya. Ini kan, wah, ya sudah memang seperti itu kan, motor. Nah, dia tidak mufarrid, tidak bermudah-mudahan. Ternyata misalnya auzubillah kecurian, kemalingan, ini dibobol. Karena dia tidak bermudah-mudahan, sudah berusaha, maka tidak bisa, tidak mengganti. Dia tidak memiliki kewajiban untuk mengganti. Beda ketika dia taruh motor di luar rumah. Motor ditaruh di luar rumah. Seperti itu. Bukan dimasukkan ke garasi misalnya. Ya. Wajib untuk mengganti. Kenapa? Dia bermudah-mudahan dalam menjaga amanah tersebut. Ya, setiap barang berbeda. Contohnya, itu kalau motor. Kalau emas. Ya namanya emas itu masa ditaruh di garasi. Ya namanya emas ya sudah masuk brankas atau masuk lemari atau masuk dompet terus dimasukkan lemari. Ya, sehingga ketika emas itu ditaruh di garasi, nyimpennya atau sekedar dalam rumah saja, di ruang tamu, tidak masuk berankas atau yang lainnya. Dalam kondisi memang kita masyarakat di sini misalnya menilai bahwa yang emas itu nyimpennya bukan di situ, seperti itu layaknya. Namun ternyata ditaruh di ruang tamu atau garasi, maka harus mengganti. Namun ketika sudah masuk berankas atau masuk lemari, dimasukkan dompet dari kunci, masih hilang, tidak ada kewajiban untuk mengganti. Ini maksud dari apa tafrid, tidak bermudah-mudahan. Yang kedua, tidak muta'addi. Tidak melampaui batas. Contohnya motor. Ya. Motor ini, ya sudah motor dan antum tahu. Kemudian anaknya naik 5. Dipakai mainan misalnya. Ya. Atau kambing dinaiki. Oh, kambing bukan hewan tunggangan. Ya kan? Dibuat boncengan lagi misalnya. Kemudian mati. Ini namanya melampaui batas. Muta'addi. Yang seperti ini harus mengganti. Motornya tadi akhirnya rusak. Maka harus mengganti. Namun apabila tidak bermudah-mudahan, tidak melampaui batas, musibah terjadi, ya sudah. Enggak ada kewajiban untuk mengganti. Barakallahu fiik. Nah, fadal Abu Maulana. menyewakan lahan. Gak ada masalah kalau nyewa, ini sudah babnya transaksinya lain lagi. Nah, yang tadi intinya seperti ini, pertanyaannya apa hukum menyewakan lahan atau kebun? Gak ada masalah, silahkan. Dikontrakkan. Nah, entah mobil, entah rumah, entah lahan, entah kebun, gak ada masalah. Silahkan saja. Nah, ya. Namun sekarang ada sebuah kasus yang ini juga banyak dibahas oleh para ulama. Bagaimana apabila barang gadaian tersebut berupa tanah atau lahan yang di mana transaksinya ini transaksi murni pinjam meminjam, bukan jual beli ya? Apa bedanya? Ah, ini barusan kita sampaikan, sekarang meraja. Antum paham nggak nih? Apa bedanya transaksi jual beli dengan pinjam meminjam dalam masalah rohan atau gade? Apa bedanya? Ah, apa Bu Tagi? Hah? Ya sama. Bukan, enggak. Tadi sudah kita bahas. Bedanya rohen barang gadai, kalau yang ini konteks kesepakatannya itu jual beli, enam jual beli, sistem kredit. Kalau yang ini murni pinjam meminjam. Nah, siapa? Nah. Nah. Kalau transaksinya itu pinjam meminjam murni dalam kondisi barang yang tidak butuh dinafkahi seperti tanah, ya, maka tidak boleh dimanfaatkan secara mutlak, kan seperti itu. Adapun kalau jual beli, selama pemilik tanah mengizinkan, orang yang berhutang mengizinkan, silahkan. Baik, sekarang permasalahannya pinjam murni. Lah ini tanah kan nggak boleh dimanfaatkan, ya, oleh orang yang menghutangi dengan syarat itu kedudukannya karena dia menghutangi. Terus sekarang pertanyaannya, boleh nggak tanah tersebut dimanfaatkan? Nah, bahkan termasuk oleh orang yang menghutangi, maka kita katakan boleh, selama itu bukan bagian dari transaksi pinjam meminjam tersebut. Namun apa? Silahkan. Tanah itu mau digarap, dimanfaatkan, imma tadi sistem sewa, ya, atau sistem kerjasama mudharabah, bukan sewa, tapi apa namanya, membayar upah. Nah, apa, bukan sewa, namun membayar upah. Jadi, sekarang tanah itu kan miliknya orang yang berhutang. Ya kan? Miliknya orang yang berhutang. Sekarang orang yang menghutangi pingin menggarap sawah tersebut. Orang yang menghutangi pingin menggarap sawah tersebut. Boleh apa tidak? Boleh. Namun caranya bagaimana? Ya, izin kepada pihak yang memiliki tanah, orang yang berhutang. Orang yang berhutang, oh iya gak apa-apa, tapi kita bagi hasil ya, keuntungannya nanti pakai persentase, ini boleh. Ya, seperti itu. Atau kata pemilik tanah, orang yang berhutang, oh iya gak apa-apa, tapi hasilnya milik saya semua loh, itu tanah saya. Namun Anda saya kasih upah karena Anda menggarap lahan tersebut. 5 juta, 10 juta upah. Ya, ini juga enggak ada masalah. Tahu bedanya upah dengan kerjasama? Hah? Jelas ya bedanya ya. Kalau kerjasama, kalau nanti ada sesuatu ya sudah sama-sama habis, sama-sama dapat. Tapi kalau upah, selama dia sudah menggarap betul-betul, ya, entah ternyata setelah itu kebakaran atau yang lainnya, dia sudah bekerja, ya tetap dia dapat upahnya. Al-muhim, Kalau orang yang menghutangi itu mendapatkan atau memanfaatkan dengan cara yang seperti ini, boleh. Nah, karena juga dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin, sayang tanah tersebut mubazir jika tidak dimanfaatkan. Dan kita dilarang untuk mubazir. Seperti itu. Nah, maka silahkan dimanfaatkan namun dengan cara yang seperti itu. Barakallahu fikum. Baik. Yang lainnya, Abu Maulana, berarti gimana? Menggarap? A dengan B. Iya, A dengan B. A sebagai pemilik tanah. Menggadaikan kepada si B. Boleh enggak apa menggarap? Ya sangat boleh karena memang kalau menggarap enggak ada masalah. Sangat boleh. Ya, karena dia pemilik tanah tersebut. Nah, karena yang digadaikan kan sebetulnya tanah. Yang digadaikan tanah. Sehingga hasil garapannya jelek atau untung atau tidak kan enggak mempengaruhi nilai tanah. Ya kan? Sehingga walaupun dia berbuat pada barang yang digadaikan, orang yang menghutangi tidak ada kemudaratan sama sekali. Berbeda ketika pemilik barang menggarap barangnya dia yang digadaikan, namun itu bisa mempengaruhi nilai jual. Ini harus izin kepada orang yang menghutangi. Kalau diizinkan, silakan. Kalau tidak, enggak boleh. Karena bisa mempengaruhi nilai jual. Nah, seperti itu. Baik, Fadhal Abu Aisyah. Gadai. Buka, sebentar, kita sekarang gadai dulu. Nanti kita masuk kepada jual beli kredit. Sekarang yang gadai dulu, terkait gadai dulu. Nah, tadi siapa nama Bu Talita? Misalkan menggadaikan motor, jatuh tempo. Gak ada masalah. Ah, baik. Ini pertanyaannya, menggadaikan barang, jatuh tempo, tidak bisa membayar. Tidak bisa membayar. Akhirnya sama orang yang menghutangi mau dibeli. Boleh apa tidak? Maka insya Allah boleh. Yang penting harganya memang normal. Seperti itu. Harga normal. Makanya seperti ini tidak masalah. Nah. Barakallahu fiik. Nah, Abu Umar. Fadhal. Soal apa? Domba. Nah. Nah. Makin gemuk, iya. Iya. Makin gemuk. Iya. Ini sekarang pertanyaannya dombanya makin gemuk. Ya, dombanya makin gemuk. Seperti itu. Dia menafkahi normal, mengambil susunya normal, sesuai imbang. Dombanya makin gemuk. Itu apa-apa yang disebut oleh para ulama, nama urrohen, ya, apa-apa yang muncul dari barang yang dirohen, yang digadaikan, itu kembalinya ke pemilik barang. Ya. Karena itu barang-barang milik orang yang menggadaikan. Seperti itu. Sehingga intinya barang itu barang pemiliknya. Hasil dari barang tersebut milik pemiliknya. Seperti itu. Kaidahnya seperti itu. Nah, tambah gemuk atau beranak pinak. Ya. Bisa kan? Menggadaikan sepasang. Nah, dalam proses penggadaian tersebut beranak pinak. Ya itu miliknya si orang yang menggadaikan, si pemilik barang tersebut. Nah, barang lebih. Tapi tadi antum enam jali tadi. Enam Pak Endi. Gade sawah. Sebentar, gade sawah. Terus oh, orang yang hutang tidak membayar-bayar. Nah, juga syarat gade itu apa? Yang pertama, harus ada waktu yang jelas. Jatuh temponya itu harus jelas. Ini kalau mau akad seperti itu. Sebenarnya jual beli hutang dan yang lainnya itu harus ada jatuh waktu tempo yang jelas. Kalau jatuh tempo sudah, ya, gak bisa membayar, ya sudah dijual tanah itu. Hasilnya gak ada. Padinya enggak ngasih. Memang yang garap padinya siapa? Hah? Pihak luar. Baik, pihak luar. Hah? Luar, pihak luar. Orang lain gitu. Baik. Kemudian jatuh tempo. Hah? Tapi sudah jatuh tempo belum? Hutang setahun. Ini belum jatuh tempo. Ya berarti ditunggu sampai jatuh tempo. Kalau sudah jatuh tempo, orang yang menggadaikan tidak mengembalikan hutangnya kepada orang yang menghutangi, ya dijual sawah tersebut. Dijual, hasilnya berapa? Untuk menutupi hutang tersebut. Nah, jadi enggak ada kaitan. Intinya orang yang menghutangi, yang digadaikan barang tersebut kepadanya, itu gak punya hak kepada barang tersebut intinya. Gak boleh dia dapat hasil panen, gak boleh. Nah, kecuali tadi itu, dia yang menggarap. Nah, dia dapat jatah persentase, ini lain lagi. Nah, baik. Abu Hamzah, fadhal. Si A pemilik kapling mempunyai kapling. Si A mempunyai kapling. Oh, kambing apa kapling? Kambing ya. A punya kambing. Si B punya kambing ya. Menggadaikan kambing. Miliknya siapa? Kalau terlepas dari gadai, orang punya kambing jantan, orang punya kambing betina, terus nanti lahir anak, itu gimana kebiasaan setempat? Dapat bagaimana? Hah? Hah? Kalau uruf setempat bagaimana? Yang sering berlakunya bagaimana? Nah, intinya kembali kepada kebiasaan. Ya. Kalau kebiasaannya setempat ya dapat anak satu-satu, ya sudah bagi satu-satu. Intinya kembali kepada uruf. Sesuatu yang tidak datang nas syar'i yang menentukan, maka kembalinya kepada uruf, kepada kebiasaan setempat. Nah, jadi tinggal dilihat kebiasaan setempat bagaimana. Seperti itu. Barakallahu fiik. Ada pertanyaan, apakah manfaat yang diambil dari hutang harus berdasar niat pemanfaatan dari piutang tersebut. Misal, seorang berhutang ke perusahaannya, lalu setelah diberi pinjaman, sebagian upahnya tidak diberikan tanpa penjelasan alasannya. Pinjam ke perusahaan, ya ini makanya. Baik, setelah diberi pinjaman, sebagian upahnya tidak diberikan tanpa penjelasan alasannya. Intinya begini ya ikhwan, segala sesuatu itu akadnya harus jelas. Ya. Utang, pinjaman. Itu waktunya kapan, uangnya berapa, bagaimana sistem pembayarannya, setiap bulan berapa. Ini kan harus jelas seperti itu. Ya diperjelas, makanya ini sebagian upahnya tidak diberikan tanpa penjelasan atasannya ya, atau alasannya. Hah? Atasannya atau alasannya ini, siapa yang nulis ini? Hah? Alasannya nggak disebutkan apa alasannya. Nah, intinya seperti itu, harus jelas, ya. Apakah itu termasuk riba? Dilihat konteksnya. Nah, kalau di situ ada tambahan uang ya riba, tapi kalau tidak, ya tidak. Namun orang tersebut masuk ke hukum lain, dia membayar atau menunda-nunda pembayaran hutang tanpa alasan yang jelas dalam kondisi dia mampu misalnya. Nah, maka dilihat kondisinya. Nah, seperti itu. Baru lebih. Intinya ya ikhwan, hutang, kalau itu pinjaman, bukan hutang jual beli, itu merupakan suatu ihsan, kebaikan, taqarrub kepada Allah. Nah, makanya kalau orang yang berhutang itu tidak mampu membayar, betul-betul tidak mampu membayar, ini terlepas dari gadai. Ya. Ternyata hutang pinjam-meminjamnya tanpa ada gadai. Nah, dan ternyata orang yang berhutang tidak mampu. Betul-betul tidak mampu. Bukan main-main. Maka orang yang menghutangi tidak boleh memaksakan untuk menagih. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, "Wa in kana dzu usratin fa nadziratun ila maisarah." Apabila orang yang berhutang kesulitan, maka panadziratun, wajib untuk ditangguhkan, ila maisarah, sampai mendapat kemudahan. Nah, ya, sehingga loh, terus gimana uang saya? Saya menghutangi. Lah, kalau tidak ingin kehilangan uangnya dengan jaminan, yaitu gadai. Nah, seperti itu. Ya. Nah, karena ini yang perlu dipahami, orang menghutangi itu berbuat baik, makanya gak boleh mengambil untung. Seperti itu. Nah, baik. Sekarang kita lanjut. Ini rohan ya. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan lain terkait rohan, insyaallah kalau sudah selesai dari materi yang berikutnya. Sekarang kita masuk kepada hal-hal yang terkait dengan jual beli, terkhusus kredit. Sebelumnya ya ikhwan, ada sebuah asar bagus dari Umar bin Khattab yang ini harus kita perhatikan bersama. Kita harus camkan betul-betul. Karena memang ini sebetulnya modal kita berbuat. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "La yabi' fi suqina illa man tafaqqaha au illa man qad tafaqqaha fid-din." Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, jangan ada, dilarang ada orang berjual beli di pasar kita kecuali orang yang sudah belajar agama, ilmu ahkam syar'i belajar. Nah, paham ya? Jadi intinya kita berbuat apa saja itu harus punya ilmunya dulu. Dahulu Umar bin Khattab melarang. Enggak paham hukum, jangan jualan. Ya memang seperti itu. Makanya Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Ilmu apa yang wajib? Ilmu yang dia memang mau berbuat. Kalau dalam sehari-hari berarti sholat jelas. Kalau datang bulan Ramadan, orang masuk Islam pada bulan Syawal. Maka enggak wajib dia belajar ahkam puasa Ramadan. Namun ketika nanti tahun berikutnya dia sudah mau masuk bulan Ramadan, wajib untuk dia belajar puasa Ramadan. Haji. Enggak ada kemampuan, ya enggak wajib belajar haji. Namun ketika dia sudah ada kemampuan, uang sudah ada, harus belajar haji. Harus. Artinya harus apa? Kalau tidak dosa. Sama juga dengan jual beli. Loh, antum mau dagang. Nah, enggak menguasai ilmu dagang. Bagaimana? Loh, yang dikuasai itu kan bukan hanya ilmu dunia, tapi namun ilmu hukum syar'i juga. Antum enggak belajar, dosa. Mau nikah, enggak belajar tentang nikah, dosa. Mau poligami, enggak tahu tata cara poligami, dosa. Dan hancur poligaminya. Enggak percaya? Silahkan lihat. Nah, barakallahu fikum ya ikhwan, ilmu harus dikuasai dahulu. Nah, ini pentingnya kita. sebagai seorang muslim memang akhirnya terikat dengan aturan agama. Wah, itu memberatkan. Ya kalau memberatkan, berasa memberatkan, ya namanya orang hidup di dunia sebagai mengaku mukmin, ad-dunya sijnul mukmin. Dunia itu penjaranya orang mukmin. Wa jannatul kafir, dan surganya orang kafir. Nah, kalau enggak mau repot jangan jadi orang mukmin, selesai. Nah, sehingga intinya yang tadi. Kata Umar Al-Khattab, la yabi' fi suqina illa man qad tafaqqaha fid din. Jangan ada yang berjual beli di pasar kami kecuali orang yang memang tafaqquh, sudah belajar ilmu agama. Nah, barakallahu fikum ya ikhwan, maka tersisa waktu sedikit, mudah-mudahan sampai apa yang kita ingin sampaikan. Terkait jual beli, maka disebutkan apa sih jual beli taksid, yaitu kredit dengan bukan nakdan. Taksid yaitu disebutkan definisinya para ulama ini, syarat ini anak ambil dari website As-Sahab, ditulis oleh Syekh Badr Al-Ghamidi. Taksid yaitu menjual sesuatu dengan pembayaran yang sifatnya muajjal, tempo, ya, namun nilainya lebih besar dibandingkan harga jual kalau cash. Ini namanya taksid. Barang diterima dahulu, uang dibayarkan nanti dengan harga yang lebih tinggi dari harga kalau cash. Sebagian ulama mengatakan bentuk seperti ini haram. Nah, ya, karena di situ ada sebuah hadis, ana lupa lafadznya, namun intinya makna hadis itu, barang siapa yang melakukan seperti ini, maka falahu au kasuhuma au riba. Orang yang melakukan seperti ini, ya sudah, kalau sudah melakukan, maka dia berhak, hanya berhak untuk mengambil harta atau harga ya yang paling ringan, gak boleh melebihi, atau dia terjerumus dalam riba. Nah, namun ala sahih hadis ini dhaif, walaupun dihasankan atau disahihkan oleh sebagian ulama, namun ala sahih hadis ini dhaif, didhaifkan oleh Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala dan para ulama yang lain. Sehingga ala sahih kesimpulannya, cara seperti ini boleh. Kita menjual barang secara kredit lebih mahal dari cash. Ya, lebih mahal dari cash. Nah, taksid kebalikan dari jual beli namanya salam atau salaf. Apa bai'us salam atau salaf? Taksid tadi apa? Nerima barang dahulu, ya, membayar dengan nilai yang lebih tinggi. Ya kan? Kalau salam itu kita membayar dahulu, membayar barangnya itu diserahkannya nanti. Membayarnya ini harganya lebih murah dibanding kalau nanti barang itu sudah ada. Contohnya bagaimana? Kalau taksid, jual beli kredit tadi udah jelas ya. Beli rumah, beli HP, beli mobil, terima barangnya dulu, ya, baru kemudian dicicil. Jadi yang namanya nyicil itu terima barang dulu, ya, itu Abu Umar ya. Jadi boleh mencicil sampai bulan Maret, itu bukan berarti nanti dilaksanakan bulan Maret. Yang para wali santri-wali santri paham, siap. Atau yang di grup. Baik. Adapun salam itu biasanya terjadi pada pertanian. Petani butuh modal untuk menggarap sawahnya. Ada pembeli mau beli kurma, maka datang ke petani tersebut. Pak, saya beli kurma 1 ton. Ya, sepakat. Harganya berapa? Ya, per tonnya itu 10 juta. Ya, sudah saya beli 9 juta. Mau enggak? Oh ya, mau. Nah. Ya. Ini salam. Sang petani menerima duit dahulu, baru kemudian nanti setelah panen barangnya dikasihkan kepada pembeli. Fungsinya apa? Ya tadi petani bisa dapat modal untuk menggarap sawahnya. Nah, orang yang membeli dapat keuntungan harga lebih murah. Nah, yang seperti ini juga tidak ada masalah. Yang penting harus jelas muasafatnya, ciri-cirinya, speknya, dan yang lain-lainnya. Waktunya juga harus jelas. Alat doman juga ada jaminan, harus ada jaminan. Nah, sehingga ketika nanti ternyata gagal, ya ima uang kembali atau diganti dengan barang yang persis. Nah, al-muhim, ini dua bentuk jual beli yang diperbolehkan dalam Islam yang tidak langsung cash. Ima cash barang atau ima cash uang. Kita sekarang ambil pada permasalahan taksir. Ini jual beli. Syarat-syaratnya, yang namanya taksir, ya kita sekarang taksir. Barang dengan uang itu apa? Barangnya itu harus diserahkan ketika akad. Ya, barang diserahkan ketika akad jual beli. Ini yang pertama. Yang kedua, dilarang ada persyaratan nambah uang pembayaran apabila telat membayar. Ini riba ya. Yang ketiga, barang dagangan itu memang betul barang yang sudah dia miliki ketika waktu akad. Barang itu memang sudah milik dia ketika akad. Bukan masih di toko, atau bukan masih di orang lain, atau bukan masih di penjual yang lain. Namun barang itu memang sudah barangnya dia. Bukan barangnya toko fulan, lah. Namun barangnya dia. Yang keempat, dilarang ada perantara antara penjual dan pembeli. Nah, perantara itu maksudnya perantara gimana? Bukan perantara ini apa? Apa namanya? Broker itu apa? Makelar bukan, maksudnya bukan ini. Namun rantai jual belinya itu ada orang di tengahnya. Nah, ini persis seperti yang terjadi pada sebagian atau banyak dealer jual beli memakai sistem apa? Leasingnya. Atau ada kantor, ada badan tersendiri. Nah, ini terlarang. Atau yang serupa dengan itu. Nah, ya. Yang berikutnya harus ada tempo yang jelas. Nah, maka inilah yang dinamakan dengan jual beli kredit. Seseorang ketika belum memiliki barang tersebut, memiliki itu berarti apa? Memang itu haknya dia. Ini yang pertama. Yang kedua, juga barang tersebut sudah dia pegang. Makanya kata Rasul alaihi salatu wasalam, man ibta'a ta'aman fala yabi'hu hatta yastawfiyahu. Barang siapa yang membeli makanan, maka jangan dia menjualnya sampai makanan tersebut dia pegang. Qala Ibnu Abbas, hadis ini diriwayatkan oleh Muslim dan yang lainnya. Ahsibu kulla syai'in mithlahu. Kata Ibnu Abbas, aku berpendapat bahwa yang demikian ini juga berlaku pada yang lain. Artinya apa? Bukan hanya pada makanan. Yang namanya barang diperjualbelikan, ya harus seperti itu. Nah, Maka dilarang kita, walaupun kita sudah membayar penuh ke penjual, namun apabila barang tersebut belum kita pegang, atau belum berpindah dari tempat penjual tersebut, belum sampai ke toko kita, belum sampai ke gudang kita, belum sampai ke rumah kita, maka kita dilarang untuk menjual barang tersebut. Nah, ini syarat-syarat jual beli secara kredit. Yang perlu diketahui juga bahwa yang namanya pesan itu, kata Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah taala, itu tidak dikatakan dengan akad. Yang namanya pesan itu tidak dikatakan dengan akad. Ya, sekedar pesan itu bukan dikatakan akad jual beli, sehingga masih boleh orang berubah. Nah, seperti itu. Pesan sesuatu. Oh iya. Antum jual ini enggak? Ana pesan ya. Nah, barang sudah jelas ciri-cirinya seperti ini, kemudian datang penjual ini. Saya, wah, afwan, mana berubah pikiran, enggak jadi beli. Ya sudah, haknya dia. Ini yang pertama. Ya. Yang kedua, bahwa yang namanya jual beli itu selama masih di tempat itu masing-masing punya hak untuk membatalkan. Sehingga ketika salah satu pihak membatalkan, pihak yang lain harus menerima. Nah, jual beli kredit itu sebetulnya sama dengan jual beli secara kontan atau cash. Yang namanya penjual memang dia pemilik barang. Ada sesuatu dengan barang tersebut, sebelum diterima oleh pembeli, maka sang penjual bertanggung jawab. Nah, ya, sehingga penjual tidak boleh jual barang, HP atau yang lainnya ternyata cacat misalnya. Pembeli datang, "Pak, ini cacat." "Oh ya, sebentar ya, saya ke toko itu dulu." Nah, ke toko asal dia membeli barang. Gak boleh ya seperti ini. Gak ada hubungannya pembeli dengan toko itu. Gak ada hubungannya. Ya, pembeli itu membeli barang dari penjual. Maka penjual yang bertanggung jawab. "Oh ya, saya akan ganti." Atau kesepakatannya bagaimana misalnya. "Nah, saya akan ganti uang atau ganti barang dan yang lainnya." Nah ini. Ya, itu namanya penjual yang sebenarnya dan pembeli yang sebenarnya. Dari sini juga kita mengetahui kekeliruan sistem pada sebagian cara online atau yang lainnya, bukan online, yang dinamakan dengan apa? Dropship atau apa? Ya, seperti itu. Kita menawarkan barang yang bukan punya kita. Nah, kita menjual kepada fulan. Nah, setelah jual beli sepakat dengan fulan, sudah akad sudah ada, kemudian dia bilang ke pemilik barang yang aslinya, "Itu tolong kirim ke alamatnya ini." Ya, makanya sebenarnya terlarang. Kenapa? Karena dia yang pertama, dia bukan pemilik barang sebenarnya. Yang kedua, dia belum menerima, belum memegang barang tersebut. Nah, sehingga yang seperti ini terlarang. Terus bagaimana kalau mau seperti itu? Kalau mau seperti itu, ya pakai sistem kerjasama. Sampaikan saja ke pembeli bahwa dia bukan pemilik barang. Ya, dia misalnya wakilnya atau agennya. Sampaikan juga ke penjual, "Saya jualkan barang kamu ya. Kalau dapat, kalau terlaku saya dapat sekian persen." Ini gak ada masalah, ini kerjasama. Ya, sehingga ketika ada apa-apa jelas. Hah? Pembeli itu urusannya dengan penjual asli. Adapun kita, ya kita cuma membantu menjualkan. Nah, seperti itu. Ya, seperti tidak ada masalah. Namun kita mengaku-ngaku bahwa kita penjual, ada apa-apa kita enggak mau bertanggung jawab. Nah, ini keliru. Nah, makanya kata Syekh bin Ba'as rahimahullahu taala, "Wa yambagi ma'rifatu ma ma yaqtadihi syar'u fi hadhihi al-mu'amalah. Kata Syekh bin Baz rahimahullah, sudah selayaknya, sepatutnya untuk mengetahui apa-apa yang syariat ini atur dalam muamalah seperti ini. Hatta la yaqa'a al-mutabayyani fil 'uqud al-muharramah. Agar penjual dan pembeli ini tidak terjatuh dalam transaksi-transaksi yang terlarang. Id inna ba'dahum yabi'u ma la yamlik tsumma yashtari as-sil'ah ba'da dzalik wa yusallimuha lil mushtari. Coba lihat, bentuk-bentuk seperti ini banyak terjadi. Dan telah diingatkan oleh para ulama. Maka kata Syekh bin Baz, kenapa kata Syekh bin Baz? Karena sebagiannya itu menjual barang yang belum dia miliki. Transaksi sudah, baru kemudian dia beli barang. Setelah itu, kemudian menyerahkan ke pembeli. Nah, wa ba'dahum idza ishtaraha yabi'uha wa hiya fi mahalil ba'i' qabla an yaqbidaha al-qabd asy-syar'i. Sebagiannya ya, membeli barang kemudian menjualnya, barang tersebut dalam kondisi dijual masih di tempat penjual atau toko yang pertama. Nah, maka yang demikian ini terlarang. Barakallahu fikum. Ini kurang lebih yang terkait dengan jual beli kredit dan yang lain. Ada yang mau tanyakan atau disampaikan, dipersilakan. Nah, tadi Abu Aisyah dulu ya. Baik. Antum sudah jalan, sekalian aja berdiri, artinya biar jelas. Nah, biar suaranya jelas. Sudah kandung pindah, berdiri aja sekalian. Nah, biar bisa didengarkan yang lain juga. Ya sudah. Tukar, shift, kerja. Dalam perjanjiannya tidak bilang apa? Kerja, kerja tukar shift. Yang diajak tukar shift, ya kalau enggak ada duit enggak mau gitu. Artinya kasih uang nih, mau enggak tukar shift? Nanti tak kasih duit, seperti itu. Terus pada aktualnya akhirnya enggak jadi, dibatalkan. Bagaimana dengan uang yang saya berikan itu? Apakah ini sebetulnya begini, ini ada beberapa hal ini ya. Ini sebenarnya bukan masuk kepada jual beli. Nah, ini tukar shift ini ke orang kerja. Allah alam yang ana pahami ini sebenarnya janji saja. Kalau kamu mau tukar shift, saya kasih uang kan gitu. Ya. Kalau tidak, enggak ada. Ya intinya uang itu yang enggak, jangan diterima oleh yang tukar shift. Namun apakah diperbolehkan yang seperti itu? Oleh perusahaan tidak melarang. Kalau tidak melarang ya insya Allah gak ada masalah. Antum menarik lagi uang itu gak ada masalah. Nah, kalau dia gak mau, ya sudahlah, ngalah saja. Antum sih banyak janji soalnya. Nah, baik, gitu ya. Nah, fadal sebentar tadi. Nah, Antum. Nah, lah, ketika jatuh masalah gadai, ketika jatuh tempo tadi tidak bisa membayar, kemudian dijual oleh hakim. Apakah hakim wajib? Lah, alas sahih tidak wajib kepada hakim atau penguasa atau pemerintah. Namun kepada orang yang terpercaya boleh-boleh saja, sah-sah saja. Nah, seperti itu. Nah, fadal antum. Antum mau jual mobil secara kredit ke teman antum. Sebagai jaminan. Lah itu kan yang namanya gadai tadi. Jadi pertanyaannya, jual mobil biar dia merasa tenang, boleh enggak BPKB-nya dipegang oleh penjual atau sudah dipegangkan ke orang yang terpercaya di antara keduanya? Ya ini yang namanya rohen, ini yang namanya gadai. Karena barang bergerak, ya, misalnya dibutuhkan atau yang lainnya, boleh BPKB atau yang dipegang, ini yang namanya rohen. Nah, menggadaikan sertifikat atau BPKB dari barang tersebut. Nah, enggak ada masalah insyaallah. Nah, fadal Ahmad. Si A penjual apa pembeli? A penjual mengkreditkan ke si B. Allahu a'lam. Jadi pertanyaannya, si A mengkreditkan barang ke si B, kemudian si B mengkreditkan ke si C. Ini si B enggak modal ya. Tapi intinya begini ya, itu betul artinya konsekuensi dia penjual dan pembeli itu dia pegang. Kalau ada apa-apa itu tidak melimpahkan kepada si A. Itu si B seperti itu enggak? Hah? Allahu a'lam. Nah. Enggak tahu ana. Nah, Abdul Abu Salma. Antum mengkreditkan barang. Terus baik, antum mengkreditkan barang ke B. Ya. Gimana caranya? Antum ajak B itu ke toko. Ya. Mana barangnya yang cocok? Ini. Kemudian antum beli barang tersebut. Ya. Kemudian si B antum kasih ke B bayar. Antum ya artinya antum sudah beli ke toko itu, antum sudah bayar ke toko itu. Kemudian barang itu diserahkan ke B kan gitu. Pertanyaannya, kapan akadnya antum lakukan? Akad jual belinya kapan antum lakukan? Saat sebelum beli barang? Iya. Ya jadi intinya akad itu gini, sepakat. Ya, nah, sepakat barang dengan jenis ini, model ini, ya, dengan warna ini. Nah itu kapan terjadinya? Setelah antum beli barang. Antum di toko sudah pulang ke rumah antum. Oh ya enggak boleh. Ya itu tadi yang disebutkan. Ya. Hatta yastawfiyau. Jangan menjual sampai dia dilarang seseorang itu menjual di tempat dia membeli. Seperti itu. Dilarang jual beli di tempat yang dia membeli pada penjual pertama. Itu terlarang. Nah, imma di rumah antum, di toko antum, di gudang antum, terserah. Yang pasti di tempat tersebut enggak boleh. Seperti itu. Walaupun memang antum benar-benar beli. Ya. Nah, ini ketika antum di rumah antum. Ya, transaksinya di situ. Sekarang ana tanya, si pembeli yang mau kredit ke antum ternyata enggak jadi. Gimana antum? Kecewa? Nah, itu terlarang yang seperti itu. Terlarang. Nah, menunjukkan bahwa kita ini cuma ingin dapat untungnya saja, bukan pemilik barang sebenarnya. Buktinya ya kecewa kalau nggak jadi. Nah, hukum asalnya penjual pembeli, artinya kecewa itu begini. Ya wajar ya, kita penjual menawarkan barang ke pembeli nggak jadi, kecewa itu wajar. Namun kecewanya itu akhirnya dia nggak terima gitu loh. Ya nggak terima gitu. Loh, kan tadi sudah pesan, nggak terima. Itu menunjukkan bahwa kita tuh hanya sekedar punya duit, ya dari duit ini mau dapat keuntungan. Intinya meminjamkan Fulan biar bisa beli ke toko Fulan tuh kredit, seperti itu. Namun kalau antum artinya afwan diralat, kata-kata kecewa sah-sah saja kecewa, namanya penjual ya, barangnya nggak laku kecewa sedih wajar. Namun terima apa enggak? Kalau nggak terima itu nggak boleh, ya. Namun ketika misalnya antum nggak jadi, ya sudah, ya resiko dah, ya memang, aduh ya, nggak dapat untung nih. Tapi antum terima, nggak ada masalah, ridho, nggak juga menampakkan ke dia maksa, ayo beli, nggak. Nah, ini sebenarnya nggak ada masalah. Berarti memang antum itu pembeli atau penjual hakikat dari barang tersebut. Sudah, antum nanti jual ke yang lainnya. Nah, itu seperti itu, ya. Nah. Antum punya apa? Modal. Antum percayakan ke orang. Wah, sudah waktunya ini. Pak Hendi gimana? Hah? Sudah kelebihan ya? Ya sudah, insya Allah kita lanjut pada pertemuan berikutnya atau pada grup insya Allah ya. Nah, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.